إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita melanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kajian kitab tafsir Al-Jalalain, yang kali ini kita masuk di ayat 27 insyaallah, dan akan kita bahas sampai ayat 33 insyaallah taala. Baik, تفضل اقرا. أأنتم بتحقيق الهمزتين والإنسان الثانية تأكد من تسميتها وإدخال الألف بين المعنى والإنعطف والتلميذ التنوير البعض أشد خرقا أم السماء أشد خرقا معناها بيان بكيفية خلقها رفع سكنها تفسير البناء أي جعل سمتها سمتها في جهة العلوم رفيعا. Enggak ditasdidkan jihah, enggak ditas في جهة العلوم رفيعا وقيل سمتها سقفها سقف طيب فسواها جعلها مستوية بلا علم وأغطش عندها أبدانا وأخرجها دحاكا أبرز نور شمس تري وأخرجها بكان وأخرج دحاها وأخرج دحاها أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل sampai situ dulu. Tapi di sini kita membahas ayat 27 dimulai antum asyaddu khalqan amis sama banaha atau amis sama ubanaha. Biasanya diwaqafkan sampai as-sama, ya. Taib antum sesuai dengan apa yang tertera di tafsir ini, di lafal antum Jalaluddin al-Mahalli membahas tentang qiraat, ya, yang masuk ke dalam qiraat sab'ah untuk beragam modelnya dan semua yang mutawatirah yang beliau sebutkan di sini. Apakah antum faham apa yang beliau katakan dari bitahqiqil hamzatain sampai watarkihi? Paham atau tidak? Ada enggak yang paham? Hah? Bingung? Pak Iman gimana? Bisa paham? Tahqiqul hamzah, ibdal alif, tashilul hamzah. Ya. Istilah udah pernah dengar belum? Udah pernah dengar sebelumnya? Belum. Baik. Enggak apa-apa. Di sini menurut istilah dulu sebelum kita bahas nih, ya, istilahnya kita pahami. Hamzah tahu? Alif tahu? Bedanya yang kadang-kadang antum enggak tahu mungkin. Hamzah dengan alif itu beda. Ya. Ketika di sana ada hamzah, ada ra'sul 'ain atau 'ain ra's a, ada apa namanya, kalau di A, kepala, ya, kadang-kadang kepala di bawah kok I, Itu berarti menunjukkan dia hamzah. Gitu kan? Nah, kalau alif ini beda lagi. Yang namanya hamzah itu pasti tidak bisa dilewati, harus dibaca dia. Tapi kalau misalnya alif itu dilewati kerap kali. Hamzah dengan alif berbeda. Coba kalau misalnya bilang adkhola, ya, adkhola. Pertama kan a di sini yang pertama hamzah atau alif? Baiklah, santun. Ya. Ana bilang kepada antum if'al. If'al yang pertama, if i hamzah atau alif? Enggak, hamzah. Tapi dia kalau dalam tajwid maksudnya hamzah wasal. Ya itu tidak. Hah? Hamzah wasal. Anu enggak tahu ada alif wasal. Anu tahunya hamzah. Ada hamzah qata' dan hamzah wasal, enggak? Hamzah qata' itu yang tidak bisa dilewatkan, harus dia kebaca. Ya. Misalnya wal arda, al ard. Ya kan? Antum di situ ngeliat ada alif enggak di wal arda? Ada enggak alif? Ada. Di mana? Sebelum ard ada al, ya kan? Ah itu alif tuh. Iya enggak? Nah. Kalau ana bilang ke antum apa ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Tabarakal ladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka. Ada hamzah enggak di situ? Hah? Enggak ada. Adanya apa? Alif. Di mana? Tabaraka setelah ba sebelum ra. Ya kan? Amil kantum amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Lafal amma ada alif atau tidak? Kalau di Al-Quran, di mushaf, amma ada alif atau tidak? Di Al-Quran enggak ada. Asalnya ada enggak seharusnya? Ada. Amma asalnya gitu kan? Tapi dihapus, pernah kita bahas itu. Yatasaalun, ada alif enggak? Ada berapa alifnya? Ada satu setelah huruf sin. Yatasaalun. Ada hamzah atau tidak? Ah, yatasaalun. Itu hamzah. Ada alif, ada hamzah. Gitu. Nanti kapan-kapan lah kita bahas tentang perbedaan itu karena capek larut nanti ya. Baik, dalam lafal a antum riwayat Hafs ini ada hamzah enggak? Ada berapa hamzah? Dua ya. Baik. Kalau dalam riwayat Hafs ini a antum ada alif enggak? Enggak ada. Oke. Okay. A antum. Oke, okay. Sekarang. Tadi jadi udah ada hamzah, udah ada alif antum tahu. Okay. Baik, sekarang ada istilah namanya tahqiq dan tashil. Ini masuk ke dalam ilmu qiraat atau tajwid, ya, qiraat lebih tepatnya. Tahqiq maksudnya tahqiqul hamzah dengan tashilul hamzah. Ya, tahqiqul hamzah dengan tashilul hamzah. Tahqiqul hamzah itu dengan mentahqiq, yaitu tahqiq apa? Merealisasikan ada hamzah dengan makhraj asalnya. Makhraj asal hamzah itu jauf atau ujung dari halqa, apa, ujung dari leher. Seperti yang dibilang a nabbi, nabbi, ada hamzah di sini, ada hamzah. Ya, anin naba'il, ada hamzah, ada hamzah. Itu namanya apa? Hamzah yang muhaqqaqah namanya, atau tahqiqul hamzah. Jadi betul-betul dia realisir hamzah sesuai dengan makhrajnya dia. Tapi kemudian ada namanya tashilul hamzah. Kalau tadi tahqiq asal maknanya merealisasikan, kalau tashil Artinya apa? Antum tahu enggak? Artinya apa? Memudahkan, meringankan. Jadi hamzah musahalah, hamzah yang dimudahkan atau diringankan. Hamzah yang musahalah atau mentashil hamzah ini, dia tidak seperti keluar dari makhraj dengan tekanan a gitu, enggak, tapi gitu. Tapi dia bukan h. Paham enggak bedanya? A dengan h beda. Kalau yang pertama tadi namanya apa? Hamzah yang di tahqiq. Kalau yang kedua hamzah yang di tashil. Oke, sampai situ paham ya? Kemudian ada istilah juga di sini, ibdal. Ibdal. Bukan badal dalam nahwu ini, tapi ibdal itu bisa artinya mengganti huruf atau mengganti penyuaran huruf dengan karakter yang dengan huruf yang sama tapi karakternya agak berbeda. Ibdal. Ya. Atau ya penggantian huruf dengan mungkin karakter lainnya. Itu ibdal, penggantian. Oke. Nanti tahu dulu nama-nama ini. Jadi ada yang namanya hamzah, ada yang namanya alif, ada yang namanya tahqiqul hamzah atau hamzah muhaqqaqah, ada yang namanya tashilul hamzah atau hamzah musahalah, hamzah pakai ha bukan pakai ha. Kemudian ada ibdal. Baik. Dan juga ada idkhalul alif. Oke. Kita bahas di sini dari kalimat bitahqiqil hamzataini wa ibdalith thaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifi alifin bainal musahalati wal ukhra wa tarkihi. Paham enggak? Sudah paham belum itu? Hah? Paham? Belum, masyaallah. Mau dijelaskan atau kita skip? Mau dijelaskan enggak? Antum ini kayak mayit aja, antum diam aja. Mau jelaskan enggak sih? Mau. Tapi kalau pusing angkat tangan ya. Pertama, tahqiqul hamzah. Artinya apa? Mentahqiq, afwan, di sini tahqiqul hamzatain. Mentahqiq dua hamzah. Artinya apa? Dua hamzah tersebut real, ada direalisir secara pelafalan dari makhrajnya. A'antum. Seperti antum kan bilang a'a. Ada berapa hamzah di situ? Dua, salah, ada tiga. Karena wakofnya di A-A, ada tiga kan? A-A, A. Wakofnya di akhirnya A. Jadi ada tiga hamzah, salah satu hamzat. Ya kan? Kalau misalnya cuma dua hamzah, berarti A-A, A-A. Kalau, iya bisa juga A, A itu dua hamzah. Iya enggak? Iya. Kalau dengan misal yang merakyat di sini paham insyaallah, apalagi para AA, ya para AA ini pada paham AA jamak dari AA ya. Nah, tahqiqul hamzah ini riwayat yang biasa kita baca, ya enggak? Biasa imam itu siapa baca AA untum. Nah, itu riwayat yang masyhur, riwayat Hafs. Kemudian versi kedua. Qiraat versi kedua mutawatirah, ibdalu tsaniyati alifan. Ibdal artinya tadi menggantikan atsaniyah. Maksudnya atsaniyah di sini apa? Hamzah yang kedua. Berarti hamzah yang pertama hamzah muhaqqaqah, oke. Okay? Dan yang kedua yang tadi hamzah mubdal, diganti dengan apa? Dengan apa? Diganti dengan apa? Iya, antum nih, Masya Allah. Antum paham gak yang ngomongin? Hamzah yang pertama, muhaqqaqah. Ini lihatnya. Ibdalu tsaniyati alifan. Mengganti hamzah yang kedua dengan alif. Berarti yang pertama masih hamzah gak? Muhaqqaqah gak? Berarti baca A. Hamzah yang kedua diganti dengan alif. Otomatis dia bukan apa? Bukan hamzah kan? Maka mati enggak dia? Mati, cuman ada aja alif itu. Ketika ini hamzah muhaqqaqah, a normal, ketemu alif. maka jadi mad. Apa arti mad? Panjang. Maka dibaca antum, tapi bukan antum ya, dalam ini riwayat waras ya. Antumu gitu. Antumu mu ini mad tabi'i biasa. Antumu asyaddu ya, jadi panjang dia ini. Bukan mad tabi'i afwan, setelahnya ada. Ala kulli hal, untuk mu-nya enggak usah kita bahas, tapi di sini ya, berarti ada berapa hamzah di riwayat waras ini? Cuman satu. Adapun hamzah kedua itu diganti dengan alif, dan karena alif itu normal jadi dia mati, maka menjadi panjang bacanya. Antumu gitu. Jadi kalau misalnya imam baca kayak gitu, ya jangan antum ingkari. Ya. Karena beliau baca menurut riwayat yang beliau pilih, ya. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, wa tashiliha, dan mentashiliha. Apa yang ha di sini kembali ke mana? Hamzah. Sania ahsanta. Dan mentashil hamzah kedua. Mentashil hamzah kedua bisa. Gimana tuh mentashil hamzah kedua? Nah, mentashil hamzah kedua ini ada dua cara. Yang penting mentashil hamzah kedua berarti yang pertama muhaqqaqah, yang kedua musahalah. Yang pertama a, yang kedua a gitu. Antum. Nah, kalau yang kedua ini ditashil, maka ada dua kemungkinan. Imma idkhal alif bainal musahalah wal ukhra, atau tarkuhu atau tarkihi atau tarkil alif, tarki alif bainal musahalah wal ukhra. Ini tadi kan udah dua cara kita bahas, sudah selesai. Sekarang cara ketiga dan keempat. Yang ketiga dan yang keempat ini, hamzah yang pertama muhaqqaqah atau tidak? Muhaqqaqah. Tapi hamzah yang kedua muhaqqaqah atau musahalah? Musahalah. Versi ketiga kata al-Mahalli, idkhalu alifin bainal musahalati wal ukhra. Dimasukkan alif, bukan hamzah lagi, alif. Berarti ada pemanjangan di sini antara hamzah kedua dengan hamzah pertama. Berarti gimana? Sebenarnya kalau antum nulis sendiri gitu lebih ini, kalau antum nulis sini antum cepat paham. Tapi antum nulis aja sendiri ya. Versi ketiga, pertama muhaqqaqah a. Kemudian antara muhaqqaqah dengan hamzah kedua yang musahalah ada apa? Alif. Maka antum, ini kita baca ya. Antum. Jadi a yang pertama ada mad, ada sepanjang, ada alif, jadi dia agak panjang dikit. Antum lagi kan? A yang kedua, hamzah yang kedua musahalah, diringankan. Tidak seperti hamzah pertama baca a. Jadi baca bukan a antum, bukan, tapi a antum. Paham enggak di sini, Ikhwan? Itu kalau ditambahkan di pertengahan antar dua hamzah ini ada alif. Wa tarkihi atau alifnya enggak ada. Jadi bacanya a antum, a antum. Ada dua huruf di situ. Ada dua hamzah, tapi hamzah yang pertama hamzamu muhaqqaqah, hamzah yang kedua hamzah musahalah. Bisa paham di sini? Ada berapa versi berarti qiraat ini dalam qiraat sab'ah? Hah? Ada berapa versi? Dua apa tiga? Empat. Ada empat versi. Ya. Udah paham enggak di sini kalimat yang tadi mungkin enggak antum paham sama sekali? Sekarang sudah paham insyaallah. Iya. Baik. Udah itu selesai aja, enggak usah dipikirin banyak-banyak. Sian. Ai munkirul ba'ats. Ya'ni maksudnya antum, siapa antum ini? Wahai para munkiru al-ba'ats. Munkiru di sini tafsiran untuk antum. Aslinya munkiru ini munkiruna, ya kan? Tapi kalau jamak muzakkar salim diidhofahkan dengan mudhaf ilaih, maka nunnya dihapus. Makanya munkirul ba'ats, bukan munkirunal ba'ats. Apa arti munkirul ba'ats? Para pengingkar hari kebangkitan. Ya. Orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka itu muskilah besarnya mereka di dua. Tauhid uluhiyah dan inkarul ba'ats. Muskilahnya di situ. Muskilahnya di tauhid uluhiyah dan inkarul. Makanya uslub Al-Quran seringkali mengingatkan tentang iman billahi wal yaumil akhir. Di sahadis juga gitu. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Jadi awal dan akhir itu muskilah mereka tentang tauhid uluhiyah dan juga yaumil qiyamah. Begitu. Itu muskilahnya mereka. Adapun kalau muskilahnya orang Yahudi, itu ya ada muskilah tauhid uluhiyah. Mereka sebenarnya semua itu mengimani semua. Tapi cuma satu tadi, pangkal cuma satu, yaitu tidak mengimani Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang kemudian semuanya hancur. Gitu. Itu perbedaannya di situ. Ya, jadi perbedaan orang musyrikun dan orang-orang ahli kitab ketika itu, orang musyrikun iskal mereka itu pangkalnya ada di kesyirikan di uluhiyah dan juga di yaumil qiyamah, iman terhadap yaumil qiyamah. Adapun kita alhamdulillah muslimun ahlussunnah wal jamaah mengimani semua dari itu, ya. Baik. Asyaddu khalqan amis samaa'u. Di sini antum, kalian apa, antum apakah kalian asyaddu khalqan, ya, makhluk yang lebih keras, ya, lebih kuat, am ataukah as-sama'u, yakni asyaddu khalqan. Sebenarnya mana yang lebih kuat, kalian atau langit yang lebih kuat, yang lebih tinggi, yang lebih keras, yang lebih gagah? Banaha, yang telah Allah Ta'ala bana. Di sini artinya apa? Wa banaina faqakum sab'an shidada. Bana artinya apa di sini? Dulu kayaknya pernah anak ajarkan tentang bana dalam tafsir At-Tabari. Apa arti bana sih? Ya, bana membangun, membina. Jadi memang untuk atap dalam tradisi Arab itu kerap kali as-saqf atau as-sama itu disebut bina. Walaupun tradisi kita bina bangunan disebut jidar. Enggak. Tapi dalam tradisi Arab ini biasa disebut bina. Saqf atau ulum, ya. Nah, banaha bayanun likaifiyati khalqiha, penjelasan bagi penjelasan tentang apa atau bagaimana penciptaan ha. Ha di sini kembali ke mana sebenarnya? As-sama. As-sama ini di sini muannats. As-sama muannats, ya. Rafa'a samkaha. Rafa'a artinya apa? Mengangkat. Antum bedakan rafa'a dengan irtafa'a. Rafa'a itu membutuhkan objek, ya enggak? Artinya mengangkat. Kalau irtafa'a, terangkat. Meninggi atau terangkat. Jadi di sini rafa'a fa'ilnya adalah Rabb kita azza wa jalla. Samkaha. Nah, nanti samkaha ada tafsirannya insyaallah. Ini tafsirun li kaifiyatil bina. Menafsirkan bagaimana pembangunan langit tersebut. Ai ja'ala simataha fi jihatil uluwi rafi'a. Yani ja'ala simataha, menjadikan simah. Simah, belum tahu simah. Simah ini bisa diartikan tanda, bisa diartikan ulu atau tanda atau ulu. fi jihatil uluwi rafi'an, yaitu menjadikan ketinggiannya di arah tinggi, ya tinggi gitu. Makna ketinggian. Makanya antum lihat isim. Isim itu para ulama Kufah, ulama Nahu Kufah dengan ulama Nahu Basrah, itu mereka berbeda pendapat. Isim itu dari kata apa? Dari kata wasm, wasmun, atau dari kata sumu? Itu berbeda pendapat antara ulama Nahu Kufah dan Basrah. Ya. Wasm artinya tanda, sumu artinya ketinggian. Kata Syekh Utsaimin, dua-duanya sahih, insyaAllah. Wasm itu tandanya antum. Nama adalah tandanya antum. Sumu ketinggian. Nama adalah martabat antum. Jadi dua-duanya sahih. Ya. Taib itu arti sima. Waqila, dan ada yang mengatakan dari ulama selain makna, ya, sima makna samkun, samkaha makna saqofaha. Saqof itu atap. Nah, sekarang samkaha kok dimakni atapnya? Atapnya apa? Atapnya langit. Berarti langit pun punya atap. Begitu. Baik, fasawwaha ay ja'ala mustawiyatan bila aibin. Sawwa yusawwi taswiyah. Ja'ala syai'an, ja'ala syai'an mustawiyan, mustawiyan. Apa arti sawwa? Menyempurnakan, artinya menciptakannya dengan sempurna atau menyempurnakan. Jadi ja'alaha mustawiyah, menjadikannya sempurna bila aib, tanpa aib. Itu makna sawwa, sawwa. Sebagaimana ini juga masuk ke tafsiran dalam surat Al-Mulk. Farji'il basara hal tara min futur. Maka irji'il basar. Balikkan pandangan itu. Hal tara, apakah engkau melihat ada futur? Futur itu aib. Enggak ada aib. Apa yang enggak ada aib? Langit. Langit tak bercacat. Dia tidak berlubang, retak, enggak ada, ya kan? Maka langit ini disebut musawwa, yang disempurnakan penciptaannya. Kemudian di surat Al-A'la, subbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa, yang menciptakan. Tapi dalam surat Al-A'la, khalaqa tidak disebutkan maf'ulnya, kan? Maka dia mutlak apapun yang diciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan penciptaan apa yang dia ciptakan. Penciptaan antum manusia, insan. Apakah Allah Ta'ala melakukan taswiyah kepada antum? Hal sawwa kumullah, apakah Allah Ta'ala menyempurnakan antum? Iya. Semua yang Allah ciptakan itu pada hakikatnya sempurna dari segi perbuatan penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dari apa yang diciptakan, itu selalu pasti memiliki aib dan kekurangan, iya atau tidak? Paham atau enggak antum maksud anak kalam di sini? Semua yang Allah ciptakan itu sempurna dari segi perbuatan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari segi hikmahnya. Tapi apa yang Allah ciptakan, apakah secara zat memiliki kesempurnaan? Tidak. Langit sempurna tidak? Iya, sempurna, karena Allah menciptakan dengan sempurna. Tetapi kesempurnaan langit itu abadi atau tidak? Tidak. Karena suatu ketika idza sama'un syaqqat, idza sama'un qatarat. Menunjukkan itu kesempurnaan pun, kalaupun sempurna, itu kesempurnaan yang bersifat sementara. Ya, begitu. Taib. Wa aghtasha lailaha, dan aghtasha'i azlamahu lailaha lailas sama'. Ya. Nah, arti azlam di sini mungkin menzalimi, ya. Arti menggelapkan. Hu di sini kembali ke lail. Malamnya langit digelapkan. Ya. Wa akhraja duhaha, akhraja abraza nura syamsiha. Akhroja di sini abroza. Abroza membariskan, abroza itu menzahirkan, menampakkan. Ya. Akhroja mengeluarkan, abroza menampakkan, menzahirkan. Ya. Makanya ada dalam nahwu dhamirun barizun, ya. Dhamir yang tampak. Ya. Juga kotoran tinja disebut buroz. Kenapa? Karena ketika keluar dia tampak. Nah itu buroz. Ya. Di antara makna, di antara bahasa Arabnya tinja buroz. Ya. Baik, abroza nur syamsiha. Cahaya. Di sini nur syamsiha. Ya. Nur ini apa? Cahaya ya. Kalau sinar bahasa Arabnya apa? Dau atau dia. Ya. Ini menunjukkan kalau di sini menunjukkan syams cahayanya atau sinarnya bisa di bisa dinamakan dau atau dia, bisa juga dinamakan nur. Antum bedakan nur asalnya nur dengan dia antum bedakan. Ya. Antum ada kaca di sini, ya. Itu lampu. Kemudian terangnya lampu itu terpantul enggak di kaca? Terpantul. Antum melihat di kaca ada bayangan atau refleksi lampu. Maka cahaya yang mantul di kaca ini namanya nur dari kaca. Oke. Okay. Adapun kalau dari lampu langsung namanya apa? Sinar. Dia atau dau. Matahari disebut sinar matahari. Adapun cahaya matahari itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena matahari mengandung panas dan sinar itu mengandung panas. Dalam ilmu fisika pun begitu. Adapun rembulan tidak bisa kita bilang sinar rembulan itu salah. Yang betul adalah cahaya rembulan. Karena cahaya ini bukanlah cahaya ini mungkin asal dulunya sinar, tetapi ia hanya sekedar pantulan. Pun kalau misalnya bukan pantulan, ketika disebut cahaya maka tidak ada sisi panasnya sama sekali. Ya, tidak ada sisi panasnya sama sekali. Api bercahaya itu kurang tepat. Yang benar adalah api bersinar. Karena ada sisi bakarannya, panas. Begitu. Makanya kita Rasulullah SAW, wasabru dhiya. Sabar itu dhiya, sabar itu sinar. Kenapa? Karena sabar itu ada sisi panasnya. Antum kok sabar kan panas hati antum sebenarnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Tapi di sini disebut abroza nur syamsiha. Bukan dengan abroza dhiya atau doa syamsiha. Sah nggak di sini bilang sah. Kenapa? Karena nur itu ada bisa dimaknai segala hal yang terang. Baik itu ada kandungan sisi panasnya atau nggak ada panasnya sama sekali. Nur. Tapi kalau dau itu khas dia hanya yang memang panas gitu. Wallahu a'lam. Wa udhifa ilaiha al-lailu li'annahu dhilluha. Dan didhafahkan kepada langit al-lail, jadi lail malam disandarkan kepada langit. Kenapa? Li'annahu dhilluha, karena malam itu adalah payungnya langit. Ya, li'annal laila dhillu as-sama, karena malam adalah dhillu as-sama. Kalau dalam surat An-Naba malam itu dihikayatkan disifati dengan gimana? Waja'annal laila libasa, dan kami jadikan malam itu libas. Libas itu berarti pakaian. Sebagaimana di sini malam sebagai dhillu as-sama, sebagai pakaian atau sebagai naungan untuk langit, masya Allah. Ya. Kemudian wasyamsu, matahari juga didhafahkan, di annaha sirajuha, karena matahari ini muannaf ya, matahari adalah siraj, sirajus sama. Apa arti siraj? Petromak, penerang lampu gitu. Makanya petromak itu panas, berarti dau petromak. Nah, gitu. Sinar petromak. kurang tepat kalau cahaya petroma kurang tepat gitu. Ya, bulan sendiri itu pun sebenarnya ia pantulan atau bukan? Refleksi bukan? Ya. Jadi bulan itu apakah bulan secara zat dia memberikan sinar? Gimana para pakar biologi atau pakar geologi atau pakar astronomi ya? Katanya tidak, qila gitu kan? Qila la wa qila wa qala ba'du ulama na'am gitu kan? Wa fihi nadhar nah gitu. Lanjut ya, gampang itu insyaallah. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan al ard bumi ba'da dzalika setelah itu. Lihat, bumi setelah itu. Bumi setelah apa nih? Dzalika kembali ke mana? Dzalika di sini kembali ke mana? Kembali ke khalqis sama. Bumi ba'da khalqis sama dahaha. Bisa dimaknai gitu. Tapi bisa juga dimaknai, sebagian ulama menafsirkannya justru ya, bumi itu diciptakan sebelum langit. Tapi zahir dari ayat ini gimana? Bumi setelah itu dahaha ay basatoha, Allah bentangkan, oke? Okay? Baik-baik ini, khilaf banyak nih. Kalau antum lihat zahir ayat itu, wal ardu ba'da dzalika dahaha, bumi setelah penciptaan tadi itu Allah taala bentangkan bumi setelah penciptaan langit. Mana yang lebih dulu diciptakan, langit atau bumi? Zahir ayat ini. Hah? Langit dulu baru bumi. Zahir ayat ini gitu ya. Tapi lihat tafsirannya. Dalam jalan lain, wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i min ghairi dahwin. Ya. Kanat makhluqatan. Tadinya bumi itu makhluqatan, diciptakan qabla as-sama', sebelum langit, min ghairi dahwin, tanpa ada bentangan. Jadi bumi udah ada tapi tidak dibentangkan oleh Allah. Ya. Menurut jalan Imam Mahalli jadi begini. Bumi diciptakan tapi belum dibentangkan. Kemudian baru langit diciptakan terlebih dahulu, dan setelah itu baru bumi diciptakan dengan pembentangan. Bisa paham alur pikirannya jalan Imam Mahalli? Dan ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya bumi diciptakan sebelum langit secara mutlak. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang sebaliknya, langit diciptakan secara mutlak sebelum bumi dengan dalil ini. Ya, jadi para ulama berselisih pendapat tentang ini semua. Dan Al-Mahalli lebih berpihak ke pendapat yang mengatakan bumi diciptakan sebelum langit, tapi waktu sebelum langit belum diciptakan, bumi itu bukan bumi terhampar begini ya. Nah, sebagian ahli flat earth wal jamaah, mereka memakai dalil ini, wal ardu ba'da dzalika daha. Apa arti daha? Basato. Apa lagi basato? Bisa apa? Hampar. Oh, berarti flat earth, bumi itu datar. Bumi itu datar. Bumi itu flat. Iya, datar ya, flat ya. Enggak bulat. Iya. Begitu. Tapi selama ini ada enggak ulama? Maksudnya ulama benar, ulama bukan ulama YouTube ya. Ulama benar yang mengatakan bumi itu datar. Ada enggak antum tahu? Ulama alim, alim, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Hah? Ada enggak? Pernah dengar? Kecuali siapa, ulama mana? Hah? Ulama YouTube, antum pernah dengar kan khilafnya masalah ini yang sekarang-sekarang ini kekinian tuh. Apakah ada alim rabbani gitu yang pernah antum pegang kalamnya mengatakan bumi itu datar, flat? Ada? Ada apa enggak? Kalau enggak ada bilang enggak ada, jangan diam aja. Enggak ada. Atau enggak tahu atau enggak ada. Nah, gitu dong, enggak tahu. Kalau antum lihat tafsir Al-Qurtubi, ada ulama yang merojihkan pendapat bumi itu datar. Ada. Siapa? Al-Qurtubi itu sendiri. Ketika menafsirkan surat Ar-Ra'd, Huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya. Maddal arda artinya basatal arda. Ard, bumi midada, dibentangkan. Kata Imam Qurtubi, ini menunjukkan atau ini adalah bantahan untuk yang mengatakan bumi itu bulat. Jadi flat earth itu sudah ada, apa teologi, apa pemahaman itu sudah ada sejak zaman Imam Al-Qurtubi, bahkan beliau sendiri ya, mengingkari bulatnya bumi. Iya. Ada enggak? Ada. Antum cari di tafsir Al-Qurtubi jilid ke-12 cetakan Muassasah Ar-Risalah. Tapi muhakkik kitab tersebut dalam hasyiat atau dalam footnote bilang kalimat Al-Qurtubi yang kali ini enggak usah dipikirin gitu. Iya. Karena ini syadz. Ini asing sendiri ya. Sebelum Imam Qurtubi kan dia beliau ulama 7 Hijriah. Ada Ibnu Hazm, ulama 5 Hijriah yang menyatakan ijma'nya ulama akan bulatnya bumi. Ya, makanya ulama itu enggak ada yang bilang bumi itu flat, enggak ada. Mereka adalah. Lagi pula perselisihan masalah ini enggak memberikan keimanan yang bertambah. Jadi ya udahlah. Baik. Akhraja, ini antum udah baca belum? Fadhal dibaca. Masya Allah, dia memang lewat. Allahumma musta'an. Baik, kita cukup sampai situ aja ya. Cukup sampai sini insya Allah. Setelah ini tafsir, setelah ini syarah Al-Warqat, berarti sampai 30 insya Allah. Bagi yang hendak ikuti Al-Warqat, silakan tafadhal. Bagi yang punya kesibukan, kalau ya tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.